ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik. Kemudian di dalil yang ketiga, kata penulis rahimahullahu taala, Wal ibni Majah an Tsufairi akhi Aisyah radhiyallahu anhuma li ummiha radhiyallahu anhuma ajmain. Jadi Tsufail ini saudara perempuan Aisyah ya, saudara laki-laki Aisyah radhiyallahu anha, saudara seibu. Ya, ibunya Aisyah siapa? Hah? Ummu Ruman. Itu ibu Aisyah. Jadi saudara seibu. Baik. Jadi At-Tufail ini nama lengkapnya At-Tufail Ibnu Abdullah Ibn Al-Harith Ibn Sakhbarah. Iya. Ibn Sakhbarah Al-Asdi. Ayahnya Abdullah Ibn Harith Ibn Sakhbarah itu datang ke Mekah sebelum masuk Islam, atau sebelum datangnya Islam. Lalu dia melakukan tahaluf aliansi dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Setelah itu Abdullah bin Harith meninggal. Dia meninggal dan dia tinggalkan istrinya Ummu Ruman. Ummu Ruman ini tinggal mati oleh suaminya, maka Abu Bakar pun menikahinya. Dari Ummu Ruman ini Abu Bakar memiliki anak Abdurrahman dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Ya. Dan Ummu Ruman ini dia sudah punya anak sebelumnya. Salah satu anaknya siapa? At-Tufail ini. Jadi At-Tufail ini saudara laki-laki Aisyah, saudara apa? Seayah atau seibu? Saudara seibu. Baik. Jadi dari At-Tufail saudara Aisyah radhiyallahu anhu li ummiha radhiyallahu anhuma annahu qala, beliau berkata raaitu, ya. Baik. Beliau berkata raaitu, saya melihat ya. Kanni ataitu ala nafarin minal yahud. Seakan-akan saya mendatangi sekelompok orang dari Yahudi. Iya. Jadi ini ra'i itu maksudnya melihat di dalam mimpi. Kanni itu pembahasan melihat di dalam apa? Di dalam mimpi. Kanni ataitu ala nafari minal yahud, seakan-akan saya mendatangi sekelompok orang dari Yahudi. Fakultu innakum la antumul qaum laula annakum taquluna azizul laula annakum taquluna uzair ibn Allah. Maka kata Tufail, waktu itu saya berkata kepada mereka, sungguhnya kalian adalah sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan Uzair adalah putra Allah, anak Allah. Ya, mereka balas kaum muslimin. Apa jawab mereka? Qalu, mereka berkata, ya, wa innakum la antumul qaum laula annakum taquluna masyaallah wa syaa Muhammad. Mereka menjawab, sungguhnya kalian pun adalah sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan masyaallah wa syaa Muhammad, atas kehendak Allah dan kehendak Nabi Muhammad. Ya. Baik. Kata beliau, "Tsumma marattu bi nafarin minan nasara, faqultu innakum la antumul qaum laula annakum taquluna al-masih ibn Allah." Qalu, "Wa innakum la antumul qaum laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad." Kata beliau, kemudian saya mendatangi sekelompok orang dari Nasara, saya berkata kepada mereka, "Sungguhnya kalian adalah sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan bahwa Isa adalah putra Allah." Mereka menjawab, sungguhnya kalian pun adalah sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Jadi itu balasannya ya. Ini sudah dua golongan agama, Yahudi dan Nasara, semuanya membalas seperti itu. Iya. Baik. Jadi At-Tufail menjelaskan syirik akbarnya mereka berdua, tapi mereka membalasnya dengan apa? Menyebutkan syirik asgar. Syirik asgar. Iya. Baik. Ini mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Itu kekufuran atau syirik? Hah? Dia masuk kekufuran benar. Syirik masuk atau tidak? Allah memiliki anak. Syirik atau bukan? Syirik. Dari sisi mana syiriknya? Hmm? Syirik dalam apa? Uluhiyah, rububiyah atau asma wa sifat? Hah? Nah, ini syirik dalam rububiyah dan asma wa sifat. Jelas ya? Baik. Jadi mereka disebut syirik akbarnya, tapi mereka balas dengan menyebut syirik apa? Syirik asgar. Menyebut syirik asgar. Iya. Baik. Jadi terdapat ya bahwa orang Yahudi dan Nasara itu mereka kenal kesyirikan. Mereka kenal kesyirikan. Walaupun syirik asgar, mereka tahu itu syirik. Karena itu mereka bisa balas. Atau fail. Ya. Tapi bersamaan dengan itu mereka berbuat syirik apa? Syirik akbar. Jadi ini juga menunjukkan bahwa Yahudi dan Nasara itu tahu bahwa dirinya berbuat apa? Syirik akbar. Baik. Kemudian kata beliau, falamma asbahtu akhbartu biha man akhbartu thumma ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu faqala hal akhbarta biha ahadan faqultu na'am fahamidallaha wa athna alaihi. Ya. Kata beliau, ketiga pagi hari aku menceritakan mimpiku tersebut kepada siapa-siapa yang ingin aku kabari atau siapa yang beliau sukai begitu dari kawan-kawannya. Kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kepada beliau. Maka Nabi bertanya, "Apakah engkau telah menceritakan hal tersebut kepada seorang?" Aku menjawab, "Iya." Maka Rasulullah bertahmid dan memuji Allah. Ya, beliau memuji Allah karena senang dengan hal tersebut. Ya. Ini At-Tufail, dia belum beritahu Nabi, tapi dia sudah ceritakan mimpinya. Menunjukkan bahwa At-Tufail paham masalah ini atau tidak? Hah? Artinya dia sudah paham bahwa betul mimpinya ini betul. Makanya dia berani bercerita kepada siapa yang dia ceritakan. Jelas ya? Kayak Nabi tanya, "Kamu sudah ceritakan atau belum?" Ketika Tufail bilang sudah, Nabi memuji Allah, menyanjungnya, setuju dengan hal tersebut. Nah, menunjukkan hal-hal yang baik seperti itu, ya, itu sudah dikenal oleh para sahabat. Baik itu ucapan Masya Allah wa sya'a Muhammad itu keliru dari kesyirikan. Mereka memahaminya. Jelasnya, cuman mungkin di waktu itu ini lafaz tersebar pada sebagian orang. Iya, sehingga perlu untuk di apa? Diingkari. Baik, subhanallah ya. Jadi ini memberikan pembelajaran yang mendalam juga kepada kita bagaimana harusnya seseorang itu betul-betul memperbaiki dirinya di atas tauhid. Apalagi kalau dia punya background-background sebelumnya. Dia punya background dari kesyirikan, dia punya background dari khurafat, bid'ah-bid'ah. Nah, ketika dia mengenal sunnah, dia pelajari dengan bagus. Iya. Jangan ketika dia mengenal sunnah, dia tidak dalami pembahasan akidah. Akhirnya, dia campur adukkan permasalahan. Iya. Seperti yang banyak terjadi sekarang ini, orang-orang subhanallah tadinya menyimpang dari jalan yang lurus, setelah itu kembali. Nah, begitu dia kembali, dia tidak belajar kaidah-kaidah dan dasar-dasar pokok akidah para as-salaf. Akhirnya dia campur adukkan antara kebenaran dan kebatilan. Dan pemikiran-pemikiran lamanya masuk kepada dirinya tidak dia sadari. Ya, jelas ya? Kalau seorang pernah ada pemikiran, background pemikiran keliru, dia bersungguh-sungguh perbaiki pemikiran itu. Dan dia terangkan dari sudut mana kekeliruannya. Dia pahami bagaimana cara membantah syubhat yang selama ini bercokol di mana? Di kepalanya. Dia datang kepada ahlul ilm supaya diterangkan ya, syubhat tersebut. Baik. Dan terdapat di sini Jadi mungkin di sini juga dikatakan fahamidallah wa athna alaihi, ini ketika beliau memulai khutbah ya. Jadi beliau memuji Allah dulu baru menyanjungnya. Dan ini menunjukkan bahwa membuka pelajaran itu tidak mesti dia membaca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Itu bagus dibaca di kondisi dan keadaan tertentu, tapi tidak mesti. Yang penting ada alhamd dan thana kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan terdapat keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau menerima siapapun yang datang kepada beliau. Ya, dan terdapat tawaduk beliau, siapapun yang menjumpai beliau bisa menjumpai beliau. Tidak ada pengawal-pengawalnya, tidak ada orang-orang yang membentenginya seperti raja-raja. Iya. Dan terdapat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya perhatian terhadap mimpi yang dilihat oleh para sahabat. Karena mimpi itu sebagiannya adalah bagian dari apa? Bagian dari wahyu, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-ru'ya shalihah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah." Mimpi yang salihah itu, mimpi yang salih itu adalah bagian dari 46 bagian kenabian. Iya. Baik. Kemudian thumma qala, kemudian Nabi berkata, "Ma ba'du fa inna Tufailan qad ra'a ru'ya akhbara biha man akhbara minkum." Kata beliau, sesungguhnya Tufail telah bermimpi tentang suatu yang dia telah ceritakan kepada orang-orang di antara kalian. Iya, "Wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kada wa kada an anhakum anha." Dan sesungguhnya kalian telah mengucapkan suatu perkataan yang ketika itu beberapa hal yang menghalangiku untuk melarang kalian terhadap perkataan itu. Ya, Nabi sudah mengingkari hal tersebut. Tapi belum di ketika mimpi ini diceritakan oleh Tufail kepada para sahabat, Nabi waktu itu belum sempat lagi mengulangi pengingkarannya kepada para sahabat karena ada hal yang menghalangi beliau. Dan ini menunjukkan bahwa kalau ada yang mungkar itu harusnya selalu segera disampaikan. Segera disampaikan, kecuali kalau ada hal-hal yang menahan, seperti di sini Nabi tertahan oleh perkara-perkara yang beliau sebutkan di sini. Ya, atau beliau isyaratkan di sini. Jelas ya? Baik, dan tertabat bahwa kekeliruan itu kalau sudah terjadi itu jangan dibiarkan, walaupun dia kecil, segera diobati. Segera diobati, diluruskan, diingatkan. Sebab yang kecil-kecil ini bahaya. Dibiarkan nanti lama-lama menjadi apa? Menjadi besar. Demikianlah semua bid'ah di dalam agama. Bid'ah-bid'ah besar itu asalnya kecil. Asalnya samar antara hak dan batil. Tapi dibiarkan tidak diingkari, akhirnya menjadi besar. Akhirnya menjadi agama yang diyakini. Ya. Nah itu orang-orang yang belajar ilmu itu harus paham ya tentang betapa pentingnya seorang mengingkari dari kemungkaran. Baik. Kata beliau, "Fala taqulu masyaallah wa syaa Muhammad." Maka jangan kalian berkata masyaallah wa syaa Muhammad, atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Walakin qulu masyaallah wahda, tapi katakan atas kehendak Allah semata. Beliau tidak katakan qulu masyaallah tsumma syaa Muhammad, walaupun itu boleh. Tapi di sini ini sudut penting dari Nabi. Beliau menjaga kemurnian tauhid dan beliau menjaga keberadaan diri beliau sebagai seorang hamba, yang hamba itu harusnya menunduk. Ya, jangan namanya disandingkan di samping nama Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dalam posisi yang mungkin bisa mengesankan penyetaraan dengan Allah. Ya, karena itu beliau bilang masyaallah wa ba. Masyaallah wahdah. Katakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, dan ini menunjukkan tingginya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tauhid dan ikhlas. Ya. Shalawatu rabbi alaihi. Baik. Kita simpulkan pelajaran yang dipetik atau di dalam hadis ini, sisi pendalilan penulis ada dua ya. Yang pertama, ucapan fala taqulu masya Allah wa sya Muhammad. Jangan kalian berucap ya, begini dan begitu. Jangan kalian berucap masya Allah wa sya Muhammad. Itu larangan. Larangan menunjukkan makna apa? Tahrim, pengharaman. Sudah berlalu ya bahwa di sini sifatnya syirik apa? Syirik akbar atau asgar? Syirik asgar. Ya. Dari di hadis ini apa dalil yang menunjukkan dia syirik akbar, syirik asgar? Apa dalil yang menunjukkan dia syirik asgar di sini? Di hadis ini. Coba dilihat. Wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kadza wa kadza an anhaakum anha. Apa yang dipetik di situ? Hah? Ya kalau dia syirik akbar, pasti Nabi langsung apa? Larang, tidak mungkin ada yang menahani. Tidak ada lebih besar daripada apa? Masalah syirik akbar. Jelas ya? Tapi karena dia bukan syirik akbar, maksudnya di syirik asgar, dibahasakan seperti ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sisi pendalilan yang kedua. Ya, tadi sisi pendalilan yang pertama, fala taqulu masyaallahu wa syaa Muhammad. Sisi pendalilan yang kedua, walakin qulu masyaallahu wahda. Ya. Itu sisi pendalilan yang lainnya. Harusnya seorang itu hanya berucap masyaallahu wahdahu. Itu membab apa namanya? Al-adab. Ya. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari hadis ini kita petik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, terdapat perhatian Nabi terhadap mimpi. Iya. Kalau ada sahabat yang mimpi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima orang yang bercerita tentang itu. Dan terdapat bahwa sebagian mimpi itu dibangun di atasnya hukum-hukum syariat. Ketika Nabi masih hidup, ingat, dibangun padanya hukum syariat kapan? Ketika Nabi masih hidup. Adapun setelah Nabi meninggal, tidak ada lagi perubahan hukum syariat berdasarkan mimpi. Mimpi yang salihah itu setelah Nabi meninggal itu cuma kabar gembira untuk seorang muslim. Hal-hal yang merupakan kabar gembira saja. Baik, yang kedua, terdapat bahwa ucapan masya Allahu wa sya'a fulan ini masuk ke dalam apa? Syirik asgar. Yang ketiga, terdapat orang Yahudi dan Nasara tahu syirik asgar. Dan mereka juga tahu di atas syirik akbar. Nah, dan terdapat yang keempat, terdapat bagaimana bahaya hawa nafsu itu. Dia sudah tahu berbuat syirik akbar, dia balas dengan menyebutkan syirik apa? Syirik asgar. Iya. Baik. Dan terdapat juga di dalam hadis bahwa illah di dalam syirik itu adalah penyataraan at-taswiyah bainal khaliqi wal makhluk. Ya, itu sebab dan standar ukuran kenapa disebut kesyirikan, karena ada penyetaraan, penyamaan antara Allah al-Khaliq dan makhluk yang dicipta. Baik. Terdapat seorang itu berkhutbah atau berbicara, dia mulai dengan hamdillah wa tsana alaihi, memuji Allah dan menyanjungnya. Dan terdapat bolehnya menggunakan amma ba'du. Itu bagian dari kefasihan di dalam khutbah. Iya. Dan terdapat bahwa mengucapkan masya Allah wahda itu tingkatan lebih tinggi daripada berkata masya Allahu thumma sya'a fulan. Baik. Dan terdapat bahwa sebagian masail itu kadang bisa diakhirkan kalau ada udur yang apa? Menghalangi. Terdapat juga di dalam hadis bahwa harusnya kemungkaran yang terjadi itu diingkari sesegera mungkin. Diingkari sesegera mungkin. Baik. Jadi ini kesimpulan dari bab ini. Baik. Jadi dalam bab ini secara umum itu ada bantahan ya terhadap kelompok Qadariyah dan Mu'tazilah yang menafikan takdir. Iya. Yang mereka berkata bahwa hamba itu punya apa namanya? Masyiah tersendiri menyelisihi masyiah Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus terdapat di dalamnya bantahan terhadap kelompok Jabriyah yang menghilangkan masyiah dari apa? Dari hamba. Allah tetapkan masyiah untuk hamba. Baik. Kemudian di akhir bab penulis rahimahullahu taala menyebutkan beberapa masail. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala fihi masail. Al-ula ma'rifatul yahud bi syirkil asghar. Yang pertama, orang Yahudi mengenal syirik asghar. Ya, jadi kalau kita paham ini orang Yahudi kenal syirik asghar, ya. Maka ini harusnya memberi tambih ya kepada kita tentang pentingnya mengenal kesyirikan. Dan di dalam hadis yang disebut oleh penulis bukan Yahudi saja, orang Nasara juga tahu ya bahwa itu syirik asghar. Ats-tsaniyatu fahmul insan idza kana lahu hawa. Seorang itu punya, bisa dia memahami kalau dia punya hawa nafsu. Ini dari sisi mana ini? Sekarang orang Yahudi dia bisa memahami ucapan para sahabat yang berkata Masya Allahu wa syi'ta, itu adalah syirik asghar. Mereka paham itu. Sekarang Yahudi bisa memahami itu karena apa? Kan dia ingin membalas. Ini kan hawa nafsu namanya, ingin membalas. Gara-gara dia ingin membalas, dia cari pemahaman. Sama dengan sebagian orang di masa sekarang ini. Yang penting dia ingin menjatuhkan orang, dia cari dulu apa-apa yang bisa menjatuhkannya. Betul, dia dapat kekeliruan, betul. Dia bisa pahami kekeliruan. Ya. Apa yang dia pahami benar, tapi dianya sendiri punya apa? Hawa nafsu di dalam dirinya. Nah itu seorang penuntut ilmu hati-hati ya. Ini masalah hati itu penting. Ada sebagian orang kadang masuk di dalam membantah. Wah ini saya mau terangkan kesesatannya, penyimpangannya. Saya ingin bela agama. Tapi kalau diperiksa niatnya sebenarnya dia bukan bela agama. Dia bela dirinya sendiri. Dia dendam sama orang. Dengki sama orang. Nah, itu hati-hati ya. Ini bab ada sudut terkait dengan pembenahan hati. Dan ada sudut terkait dengan penjagaan syariat. Ya, kalau ada yang membela misalnya agama, dia benar ucapannya, dari sudut pembelaan syariat itu benar, diterima. Walaupun niatnya misalnya tidak bagus. Niatnya itu antara dia dengan Allah. Jelas ya? Tapi dia mengingkari kemungkaran, membantah kebatilan, itu kita harus terima. Itu kan benar. Ya kan? Sama di sini, Nabi terima ucapannya orang Yahudi. Padahal dia membantahnya dengan apa? Hawa nafsu. Bukan karena Allah mereka, karena ingin membantah saja kaum muslimin. Jelas ya? Tapi kalau dia kebenaran diterima. Terus sudut yang kedua, ini tadi yang diperbaiki. Terkait antara kita dengan Allah. Ya. Ya, kalau dia berbuat baik pun, kalau niatnya tidak bagus, tidak ikhlas, dia tidak dapat pahala di situ. Baik, yang ketiga, ats-tsalitsatu qauluhu aja'altani lillahi niddan. Pemahaman seorang baik. Yang ketiga, sabda beliau apakah engkau menjadikanku sebagai sekutu bagi Allah? Jadi ini ketika ada yang berucap Masya Allah wa syi'ta, langsung Nabi berkata, apakah kamu jadikan saya sebagai tandingan bagi Allah? Nah, sekarang kata beliau, fakaifa biman qala ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Itu diperbaiki ya ininya ya. Ada yang keliru di situ. Hadithil, ada ya-nya dihapus itu. Siwaka inda hululil hadithil amami. Iya. Baik. Ini ucapan Al-Busiri ya. Ucapan Al-Busiri. Ini ucapannya naudzubillah ya. Ini masuk ke dalam syirik lebih besar daripada itu. Ya. Ini bukan lagi apa namanya mempersekutukan, tapi dia langsung meminta kepada siapa? Nabi Muhammad, ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia. Siapa maksudnya makhluk yang paling mulia? Nabi Muhammad. Katanya, mali man aludu bihi siwaka indal hadithil amami. Katanya, saya tidak punya seorang pun bagiku sebagai tempat berlindung kecuali engkau. Kecuali engkau ketika musibah yang merata menimpa. Ya, di mana Allah? Dia hanya punya siapa? Nabi Muhammad saja. Ini syirik akbar ya masuknya. Ucapan ini. Wal baitain ba'dahu, dan dua bait syair setelahnya. Ini qasidah al-burda ya, al-busir, yang dijadikan sebagai lantunan oleh sebagian orang. Ya, orang-orang jahil. Nasallallahu alafia, yang tidak mengerti tentang apa itu tauhid, apa itu kesyirikan. Ya, seakan-akan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya mereka tidak tahu bagaimana pengagungan kepada Nabi. Bukan pengagungan kepada Nabi, memberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hal yang bukan haknya, mengangkat beliau ke derajat Allah Subhanahu wa taala. Ini kan hanya Allah yang dilakukan seperti ini. Tidak ada tempat berlindung ketika musibah merata menimpa kecuali kepada engkau. Itu hanya diberikan kepada siapa? Kepada Allah saja. Ini dia katakan hanya untuk Nabi saja tempatnya. Nasallahu alaihi. Jadi kalau yang penyataraan saya, dia berkata masya Allahu wa syaita, ya masya Allahu atas kehendak Allah dan kehendakmu. Gara-gara pakai dan saya, Nabi sudah berkata ja'altani lillahi niddan. Apakah kamu jadikan saya tandingan bagi Allah? Kira-kira bagaimana kalau Nabi mendengar ucapan ini? Hah? Nasallahu alaihi. Baik. Kata beliau Ar-Rabi'atu anna hadha laysa min asy-syirkil akbar liqaulihi yamna'uni kada wa kada. Yang keempat, ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu bukanlah tergolong ke dalam syirik akbar berdasarkan sabda beliau yang menghalakiku untuk melarang itu adalah demikian dan demikian. Baik, ini bukan syirik akbar ya. Itu sudut apa namanya? Sudut kenapa beliau tidak langsung menjelaskannya, tidak langsung mengingkarinya, karena dia bukan syirik akbar. Ya, datang dalam riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, disebutkan oleh apa namanya Syekh Ad-Duwaish dalam At-Tawdih Al-Mufid. Kata beliau, datang dalam sebagian riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, itu lafadznya yamna'uni kada wa kada, yakni al-haya. Maksudnya saya dihalangi oleh begini dan begini, maksudnya beliau malu. Ya, ada malu untuk hal tersebut. Jadi kalau dia syirik akbar, pasti langsung diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin tidak diterangkan. Baik, al-khamisatu anna ar-ru'ya as-salihah min aqsamil wahyi. Ya. Terdapat penjelasan bahwa mimpi yang salih, mimpi yang baik itu bagian dari apa? Bagian dari wahyu. Saya sudah terangkan tadi berapa bagian dari wahyu dia? 46 bagian, satu bagian dari 46 wahyu itu. Baik, as-sadis satu annaha qad takunu sababan li syar'i ba'dil ahkam. Yang keenam, mimpi itu kadang menjadi sebab pensyariatan suatu hukum. Tapi ini posisinya apa ini? Hah? Ketika Nabi masih hidup. Kalau bahasa lainnya di waktu tasyri', ketika waktu pensyariatan, ya Nabi masih hidup, wahyu masih turun, ya ya benar. Tapi kalau sekarang semuanya agama sudah lengkap, maka mimpi tidak berpengaruh lagi dalam hukum-hukum. Baik.